بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد القراءة عند الإخوة سواء كان من حفظه أو من كتابه yang bawa kitab juga berdiri baca dari kitabnya. Nah, jazakumullahu khair. Kita melangsungkan barakallahu fikum al-hadithu sittun, hadith yang ke-60 min adabiz dhabhi fil Islam. Min adabiz dhabhi fil Islami. Adab-adab menyembelih dalam pandangan al-Islam. Qala an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qultu ya Rasulullah. Inna la qul adui ghadan. وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب أفنذبح بالقصب. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami atau kita bertemu berhadapan dengan musuh ghadan besok. Walaysa ma'ana muda. Tidak ada bersama kita muda. Ay bima'na sikin. Ya, pisau besar. Untuk apa? Tentu yang dimaksud adalah penjelasan keberikutnya. Afanadbahu bil qasabi. Apakah kita boleh menyembelih dengan qasab? Ya, jenis kayu rotan. Ya. Qala jawaban Nabi alaihi salatu wassalam, ma anharad dama. Apapun yang bisa mengalirkan darah. Wa dzukirasmullahi alaihi. Dan disebut padanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul, maka makanlah. Laisa sinna wa dzufara. Selain alat sembelih, gigi, kuku. Wa sa'uhadithuka anhu, dan aku akan menjelaskan, menyampaikan tentangnya kepadamu. Ammas sinnu fa'azmun. Adapun gigi itu adalah tulang. Bangsa tulang. Tidak boleh. Wa amma dzufur famudal habasyah. Adapun kuku dzufur itu adalah alat sesembelihannya orang Habasyah. Al Habasyah kuffar. Mereka orang-orang kafir barakallahu fikum, sehingga dilarang kita untuk tasyabbuh kepadanya. Yang kedua, ya ala mereka menyembelih ya dengan mencekik. Ya, barakallahu fikum, memakai zufar. Yaitu sejenis ya kuku, apakah kuku binatang, ya atau kukunya sendiri. Wa asabna nahba ibilin wa ghanamin. Lalu kami, kata cerita Rafi' bin Khadij, mendapatkan rampasan unta, kemudian kambing-kambing. Fanadda minha ba'ir. Ternyata salah seekor dari unta itu kabur. Fanadda ay bima'na haraba nafiran. Dia lari. Barakallahu fikum. Fanadda minha, dari binatang-binatang rampasan itu, ba'ir, seekor unta, lari. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Dengan gerak cepat, seseorang dari mereka itu melempar dengan panahnya, lalu mengerem binatang itu, melukai, kemudian diam, tidak kabur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kejadian itu, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, inna lahadihi awabidi kawabidil wahsh. Sesungguhnya dari binatang-binatang ini ada hal yang awabid, bimakna gharibah, asing, yang menyebabkan keawabidil wahsh, ya, keasingannya itu menyebabkan dia lari, ya, seperti keawabidil wahsh, asingnya binatang liar. Fa idza ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Apabila mengalahkan kalian darinya, tidak sanggup menguasainya. Ada binatang, walaupun mungkin milik antum, lepas, tidak bisa ketangkep. Nah, di sini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun sudah di tangan, walaupun sudah kita pelihara, ternyata karena sebuah peristiwa kita mau sembelih, ternyata kabur. Maka di sinilah manfaatnya, faedahnya hadis, fa idza ghalabakum minha syai, apabila mengalahkan kalian sesuatu darinya, artinya liar, lepas, faf'alu bihi hakada, perbuatlah oleh kalian seperti ini, ai langsung ditombak, pokoknya apa saja yang bisa melukai dan menghentikan perjalanannya, boleh untuk diperbuat. Walaupun mungkin pakai kayu, tapi melukai. Syaratnya, tidak boleh memakai sesuatu yang tumpul, tetapi sesuatu yang bisa melukai dia. Barakallahu fikum. Fa'idha ghalabakum minha syai' faf'alu bihi hakadha. Perbuatlah ya demikian. Faf'alu bihi hakadha. Berbuatlah, perlakukanlah atau lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalau sekarang enak kan, sulit, susah, ajak ya grupnya Pak Hussein. Atau Pak Hussein sendiri, ya bisa des, langsung selesai urusan. Barakallahu fikum. Baik, muttafaqun alaih, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ma anharaddama ila akhirih. Jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, apapun yang bisa mengalirkan darah, sampai akhir hadis, kata beliau, kalamun jami'un yadkhulu fihi jami'u ma yunharuddam ayusfiku. Ayus fakuh min hadidin au nuhasin au safarin au sufrin au qasab au khashab au khatabin au hasa muhaddadin au ghairiha masuk ke dalam ucapan Nabi ini semua apa saja yang bisa menuangkan darah. Ya. Ai mayusfikuhu, yang bisa menuangkan darah binatang tersebut. Apakah min hadid, besi, au nuhas, yaitu tembaga yang mungkin sudah dianu pakai ngelempar. Au sulfur, au sulfur itu ya sulfur kuningan. Au qasab, seperti yang disebutkan di atas. Au khasyab, kayu. Au hatab, kayu bakar tapi tajam, ya. Au hasa muhaddad, atau kerikil anak batu yang sudah ditajamkan. Muhaddad. Au ghairiha, atau selainnya. Wa ma lahu nufud, karrasas fil barud. Apa yang memang punya daya pelepasan, lalu kemudian imma tembus, melukai. Seperti, ya, peluru. Senjata, peluru barakallahu fikum yang ada di tempatnya. Maksudnya bagazin sejenisnya. Wali li'annahu yanharu binufudhihi. Karena akan bisa mengalirkan darah binatang itu dengan dilepaskan. Ya, ditarik pelatuknya alat tersebut. La bitaqalihi. Bukan karena beratnya dia, tetapi karena memang bisa mengalirkan darah. Barakallahu fikum. Wadakhala fi dhalika masida bisiham. Masuk dalam pembahasan ini juga, yaitu apa yang binatang diburu bisiham. Dengan panah. Terus apa? Indakum. Hah? Bukan mim ya. Kilap kan? Nah. Indi baknya jadi mim. Wal kilabil mu'allamah. Atau dengan anjing-anjing yang sudah diajari cara berburu. Wattuyur, juga burung-burung yang tentu punya kekuatan ya untuk memburu lawan. Barakallahu fikum. Idza dzakara aidzukirasmullah ala jami'i dzalik. Apabila disebut nama Allah Azza wa Jalla pada itu semua, melukai. Barakallahu fikum, menjadikan binatang buruan itu terlukai, apakah dengan panah atau mungkin dengan anjing yang kita lepas kemudian ya memburu binatang tersebut, atau tuyur, burung-burung yang memiliki kapasitas kemampuan untuk kemudian berburu. Seperti burung apa ya Fadil? Hah? Burung elang, ya, atau yang semisalnya. Kata beliau, ini masuk di dalamnya masida bisiham wal kilabil muallamah, anjing-anjing yang sudah dilatih cara berburu. Barakallahu fikum. Ya, burung-burung. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala pada itu semua, dibahas oleh para ulama. Ya. Jadi kalau nanti anjing dilepas dengan membaca bismillah lalu kemudian dimakan, dia sendiri makan, maka tidak boleh dimakan. Karena itu dia berburu buat dirinya, bukan buat tuannya. Ya. Atau barakallahu fikum, terjadi padanya syubhah ketika dia berburu, ternyata dia ketemukan di air mati misalkan, mahallu syubhah, dia tidak boleh memakannya. Atau dia barakallahu fikum berburu melepas anjingnya, di perjalanan ternyata banyak anjing-anjing juga. Sama anjing-anjing buruan. Mungkin orang lain juga sedang berburu. Barakallahu fikum. Sama-sama menerkam. Dia membaca bismillah. Dilepas anjingnya. Ternyata kenyataannya ada anjing yang lain ikut berburu mengejar. Ketangkap. Tidak boleh dimakan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anda tidak tahu dia membaca bismillah atau tidak. Tidak boleh barakallahu fikum dimakan. Ya. Tapi kalau ternyata terjadi pertarungan setelah melepas bismillah mati di tempat, ya, maka boleh untuk kita menikmatinya. Hasil buruan anjing tersebut. Kalau misalkan barakallahu fikum kita tangkap hidup-hidup, masih hidup, ya masih ada nyawanya, tapi sudah lumpuh misalkan karena gigitan anjing, maka kita sembelih barakallahu fikum. Kata beliau, wa amma mahallu dzabah. Adapun terkait dengan tempat disembelih. Fa innahul hulqum wal mari. Hulqum tenggorokan. Wal mari ya kerongkongan. Idza qata'ahuma kufiya. Apabila dia memotong keduanya maka cukup. Jadi ada dua urat. Ya ada urat apa namanya pernapasan dan ada makan. Ya, kedua-duanya harus putus. Saluran makanan dengan saluran barakallahu fikum pernapasan. Ya kalau antum sering memperhatikan, coba diperhatikan di situ ada saluran pernapasan bagi binatang itu, di situ ada saluran makannya barakallahu fikum. Fa in hasala ma'aha qat'u alwadjain wa huma al'irqan almuktanifan alhukum kana aula. Kata beliau, apabila terhasil dan terwujud ya bersamanya barakallahu fikum, yaitu putusnya dua urat, yaitu dua urat yang berada di tenggorokan, kana aula, itu lebih utama. Wa amma sayyid, adapun terkait dengan buruan, fayakfi jarhuhu, cukup melukainya, kalau itu bahasanya berburu. Cukup dengan melukainya. Ya. Fi ayyi mawdhi'in kana min badanihi. Dimanapun luka itu pada badannya. Lil hajati ila dhalik. Karena memang butuh. Ya. Jadi dimanapun luka barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan berburu. Wa mithlu dhalik. Idza naddal ba'iru awil baqaratu awis syah wa ajaza an idraqihi. Contoh, apabila lepas, lari, kabur unta, ya kalau unta kabur ya lumayan ya barakallahu fikum, makanya keras-keras para pengembala unta itu. Wah, jadi bukan bawa jenisnya. Ya apa istilahnya dengan suara, enggak. Dia harus dengan kayu besar. Ya, untuk bisa mengarahkan barakallahu fikum unta tersebut. Awil baqarah, sapi. Ya sapi masih dengan teriakan masih barakallahu fikum. Awis syat atau mungkin apa namanya? Lari, kabur kambingnya. Dan dia tidak punya kemampuan untuk menangkapnya. Tidak punya kemampuan. Ya. Idraku untuk menjumpainya. Maksudnya memegangnya, menangkapnya. Tidak punya kemampuan. fa innahu yakunu bimanzilatis sayyid. Maka di saat itu kedudukannya seperti binatang buruan. Boleh dilukai. Ya. Ya billah, dikabur boleh dilukai. Ya, imma dengan tombak, keluar tombak kita barakallahu fikum, atau apa namanya? Ya, peluru itu lebih lagi meredam sikat langsung. Kama fil hadis, sebagaimana di dalam hadis. Fa fi ayyi mahallin min badanihi juriha kafa. Di mana saja posisi dari badannya itu dilukai, maka cukup. Kama anna sayyida idza qudira alaihi wa huwa hayyun fala budda min zakatihi. Sebagaimana binatang buruan apabila mampu untuk kemudian ditangkap dan dia kondisinya hidup, maka harus dilakukan zakatihi, yaitu menyembelihnya kalau ditemukan hidup-hidup barakallahu fikum. Fal hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu terus beredar bersama illatnya. Ya. Ini hukum ada illatnya, ada hukum. Al ma'juzu anhu bimanzilatis sayyid. Yang tidak punya kemampuan untuk menangkapnya, walaupun itu binatangnya sendiri ya. Ya. Maka kedudukannya seperti as-sayyid, yaitu binatang buruan. Walau minal hayawanatil insiyah. Ya. Walaupun dari binatang-binatang yang insiyah, yang ya hidupnya bersama manusia enggak jauh barakallahu fikum. Ya, terjinakkan oleh manusia. Kalau dia kabur, sama hukumnya dengan binatang buruan. Wal maqdur alaihi min dhabhihi walau minal hayawanatil wahsyiyah. Adapun barakallahu fikum yang sanggup untuk kemudian disembelih, maka disembelih. Walaupun binatang itu adalah binatang liar. Ya. Binatang liar barakallahu fikum, tapi bisa ditangkap, maka tetap harus disembelih. Kalau kita punya binatang yang terjinakkan di sekitar kita, tapi tak sanggup kita menangkapnya barakallahu fikum, maka ketidakmampuan kita untuk menundukkan atau menyembelihnya dengan disembelih, maka boleh dengan cara untuk diburu. Ai dilukai barakallahu fikum dengan apapun juga. Sampai kemudian darah itu bercucuran, kemudian apa namanya, menghentikan dia lari dan seterusnya. Kata beliau, wastathnan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dhalika as-sinna. Terus apa? Aina. Hilang di sini. Wastathna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dhalika sinna wa 'allalahu bi annahu 'azmun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan dari itu semua, dari alat-alat, apakah alat sembelih sifatnya atau alat melukai, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengecualikan yaitu gigi. Beliau memberikan illat, alasan, karena gigi itu bangsanya bangsa azmun, yaitu tulang. Fadalla ala anna jami'al idham wa in hurita wa in anharatid dama la yahillu dhabhu biha. Ini menunjukkan bahwa semua bentuk tulang, walaupun mungkin tulang itu bisa menumpahkan darah binatang, bisa melukai, bisa mencucurkan darah, maka la yahillu dzabhu biha, tidak boleh barakallahu fikum dipergunakan untuk menyembelih. Wakila, ada yang mengatakan innal illata majmu'ul amrain, illatnya harus terkumpul dua. Ya, illatnya dua terkumpul. Kaunuhu sinnan, satu gigi, wa kaunuhu azman, karena dia tulang. Fayakhtassu bisinni, fayakhtassu, lalu dikecualikan dengan asin, yaitu gigi. Ya, dikecualikan dengan gigi. Rasulullah cuma mengecualikan gigi saja. Ya, sebagian berpendapat demikian. Wassahih, namun pendapat yang sahih, gigi dan tulang belulang tidak boleh dipergunakan untuk menyembelih. Wa kadzalika dzafar, la yahillu dzabhu biha la tayr wala ghayr. Demikian juga dengan kuku, tidak boleh menyembelih dengannya, apakah menyembelih burung atau selainnya. Ya, ini barakallahu fikum yang beliau jelaskan. Karena tadi disebutkan bahwa dzafar itu dzufur, alat sesembelihannya orang Habasyah, orang musyrikun, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi mereka, ya, tidak ada tuntunan agama untuk menyembelih sebagaimana kita Habasyah loh ya. Adapun ahlul kitab ada, ya, barakallahu fikum. Maka tidak boleh, termasuk dari larangannya selain haram bidzat, larangan untuk kita tasyabuh dengan mereka. Karena kuku itu merupakan muda al-Habasyah, alat sesembelihannya orang kafir Habasyah. Kata beliau, falhasil, kesimpulannya, hasilnya, anna syuruta dzabhi, bahwa syarat sesembelihan atau menyembelih itu, inharuddami fi mahallidz dzabh, yaitu menuangkan darah, menumpahkan darah pada tempat disembelih, pada posisi atau bagian sesembelihan. Ma'akauni dzabihu musliman, bersamaan syaratnya kondisi yang menyembelih itu seorang muslim, au kitabiyan, atau ahlul kitab, ya, Yahudi atau Nasara. Yang keberikutnya syaratnya, wa ayyudhkarasmullahu musmullahi alaiha, yaitu disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Kemudian beliau menjelaskan terakhir, wa ammas sayd fahuwa awsa' minadzabhi. Adapun kaitannya dengan berburu, lebih luas dari bab adzabah, yaitu menyembelih. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah lewat. Annahu fi ayyi mawdhi'in yakunu min badani sayyid, di mana saja tempat yang ada pada badan buruan. Wa annahu yubahu sayyidul jawarih minat tuyur wal kilab idza kanat muallamah, dibolehkan barakallahu fikum untuk kemudian memburu atau berburul jawarih, yaitu anggota badan dari binatang buruan itu, apakah dengan tuyur yaitu burung, atau dengan anjing yang sudah diajarkan cara berburu. Wa dzukirasmullahi 'alaiha 'inda irsaliha 'ala sayyidi wallahu alam, dan disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika barakallahu fikum melepaskan, atau ketika melepaskan binatang buruan itu, atau binatang yang dijadikan sebagai pemburu tersebut, barakallahu fikum. Jadi ini syarat-syarat yang disebutkan. Beliau menyebutkan bahwa berburu itu lebih luas babnya dibanding dengan menyembelih. Di mana saja kita lukai, barakallahu fikum, binatang itu, kita tangkap, dia mati, ya, maka boleh kita makan. Ya. Walaupun hanya melukai. Kalau nyembelih kan tidak boleh. Harus putus, barakallahu fikum, apa namanya, uratnya. Harus putus, barakallahu fikum. Adapun terkait dengan syaid, lebih luas. Dimanapun dia terlukai, kemudian lumpuh atau mati. Kalau lumpuh, ada kesempatan untuk menyembelihnya, ya disembelih. Sebagaimana aturannya. Kalau misalkan dia mati karena gigitan anjing, atau mungkin karena gigitan burung itu, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika melepaskan binatang buruan itu, maka boleh, barakallahu fikum, untuk dinikmati. Nah, apakah sah sesembelihan seorang wanita bukan sebagai syarat, barakallahu fikum? Ya boleh, wanita, laki, ya, tidak mengapa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Baik, tafadhalu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.